Kemudian sekarang bab nomor 30. Bab 30 ini tentang cinta. Semua tentang cinta. Apa itu cinta? Menjumlah jawab cinta kebingungan deh. Apa cinta? Cinta apa? Cinta. Ya mudah ditanya, apa cinta? Intinya aku cinta lah dengan dia cinta barat. Setengah mati pun putus gimana gantung diri aku. Tapi apa cinta? Cinta apa cinta? Baik, sebagian ulama mengatakan cinta itu tidak bisa dijelaskan, cuma bisa dirasakan. Cinta itu tidak bisa dijelaskan, cuma bisa dirasakan saja. Tapi ada sebagian ulama yang menjelaskan definisi cinta. Apa itu cinta? Anak-anak sebutkan berapa ulama? Pertama, Ar-Raghib. Ar-Raghib ini kan punya buku Mufradatul Quran. Jadi, apa lafaz-lafaz Al-Quran itu dijelaskan pengertiannya. Raghib Al-Asfahani namanya. Beliau mengatakan cinta adalah mailun nafsi ila ma tarahu wa tadhunnuhu khairan. Mailun nafsi, kecenderungan diri kepada sesuatu yang kita lihat itu baik. Kecenderungan diri kepada sesuatu yang kita lihat itu baik. Jadi kalau seseorang cinta kepada orang lain, berarti dia menganggap orang itu baik. Jelas ya? Dirinya condong kepadanya karena dia menganggap orang itu baik. Coba kalau orang itu dianggap jelek, condong enggak dirinya? Enggak condong, enggak mungkin dia cinta. Jadi sebenarnya untuk meraih cinta seseorang itu gampang. Beri coklat hari Valentine, dapat cintanya. Paham ya, gara-gara coklat sebungkus ya. Gara-gara coklat sebungkus, bunga seikat, jadilah. Lepas semua ya. Intinya gampang. Untuk dapat cinta seseorang bagaimana? Berbuat baik kepada dia. Jadi cinta adalah mailun nafsi ila ma tarahu khairan. Diri kita itu condong kepada sesuatu karena kita menganggap dia baik. Kalau kita ingin menjadikan orang cinta kepada kita, berbuat baik kepada dia. Jadi, ungkapan orang Arab itu al-insan adidul ihsan. Itu ungkapan yang pendek tapi maknanya mudah dipahami. Al-insan adidul ihsan. Manusia adalah budaknya kebaikan. Manusia budaknya kebaikan. Apabila manusia sudah diberikan kebaikan, kebaikan, kebaikan, maka dia akan menjadi tawanan, menjadi budak. Kan ini yang dilakukan oleh Rasul dalam strategi dakwahnya beliau. Ya enggak? Ketika orang baru masuk Islam, dia apakan? Kasih lagi onta, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Wow, perhatikan masyarakat semuanya. Muhammad sedekah, enggak pernah takut miskin. Dikasih semuanya. Sehingga ujung-ujungnya tunduk hati mereka. Itu arti dari cinta. Jadi enggak usah cinta apa, cinta. Yang ditonton film cinta dan cinta. Ditanya cinta apa? Enggak paham. Cinta sebenarnya itu gampang. Cinta itu seorang condong kepada dia karena dia buat baik. Kenapa perempuan itu tekidung-kidung? Karena buat baik. Dan sudah makan kibalum deh. Oh, masya Allah. Pret. Coba udah kawin? Belum kawin aja macam gay. Coba udah kawin, mana mau nanya? Bangun, udah bangun ke belum sholat subuh? Coba udah kawin, dia dibangunkan dan bangun-bangun. Bangunkan orang. Nah. Jadi kenapa perempuan-perempuan itu dia bagikan terbang ke nirwana katanya kan? Karena sudah tunduk kepada kebaikan. Dirayu, dibujuk, kasih hadiah. Wah, gampang aja. Gampang aja seperti itu. Nah, ini orang-orang yang miskin, kan? Laki-laki yang dicintai miskin dia. Punya modal. Kalau nikah kan harus nyari nafkah, harus bayar mahar, belikan rumah, kasih make up-nya. Kalau pacaran kan gampang. 50.000 udah selesai beli bensin, beli balik. Allah Ustaz. Kemudian yang ungkapan yang kedua, seorang ulama lagi mengatakan apa itu cinta. Cinta adalah wes. Ta'alluqul qalbi bainal himmati wal unsi fil badli wal man'i 'alal afradi. Ta'alluqul qalbi, bersatunya jiwa, terikatnya dua hati menjadi satu. Wah, ini bahasa keren. Terikatnya dua hati menjadi satu, sehingga dengan hati yang menyatu muncullah ketenangan dan kedamaian. Dari ketenangan dan kedamaian, dia akan memberikan apapun yang dimau oleh pasangannya. Dan dia akan mencegah agar pasangannya tidak sakit. Pasangannya takut ini, wah, dicegah sedemikian rupa agar tidak sakit. Intinya ini. Jadi intinya cinta adalah bersatunya dua hati, dua jiwa menjadi satu. Karena satu berarti tenang, ya enggak? Cocok. Jadi intinya cinta itu apa? Cinta itu gampang. Cinta adalah dua jiwa yang cocok menjadi satu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah manusia itu adalah junudun mujannadah. Bagaikan burung-burung. Arwah manusia itu bagaikan burung-burung. Fama tarafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Itu bahasanya Rasul. Arwah manusia itu bagaikan kelompok burung-burung. Kalau dia itu cocok, maka dia bersatu. Kalau dia tidak cocok, dia tidak akan pernah bersatu. Pernah kita lihat burung pirik main dengan burung gereje. Burung pirik main dengan burung elang. Pernah ya? Burung pirik, ya kan? Burung gereje semuanya. Susah kan? Coba lah aku nak bergaul dengan biak sekali-sekali. Ada kayak macam ni. Sian kan? Nah, gitulah juga manusia. Manusia itu kalau dia cocok, gabung. Kalau enggak cocok, enggak bakalan gabung. Seorang akan mencintai kalau hatinya cocok. Paham ya? Nah, sekarang. Apa ikatan cinta yang paling kuat sehingga kita itu terus cocok? Nah, itu yang penting. Bagi pasangan suami istri, apa ikatan yang paling kuat sehingga cinta kita itu tidak semu? Cinta itu bukan karena rupawan, bukan karena motornya bagus, bukan karena rumahnya megah. Agar cinta itu tidak semu, apa? Agar cinta itu tidak semu, tatkala dua insan itu satu tujuan. Bahasanya mantap ya. Tatkala dua insan itu satu tujuan. Ketika suami istri itu sudah satu tujuannya, ketika satu tujuannya, maka arahnya sama atau berlawanan? Sama terus. Nah, tujuan hidup pasutri, pasangan suami istri, kalau dia ingin langgeng hidupnya, harus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rumah tangga Rasul sampai 11 bininya Rasul, sian kita dengar lebih cakap, bekelahi lah. Kalaupun ada kecemburuan, tapi Rasul pernah marah. 11 kita sekok kisah bekelahi. Sekok bekelahi toleh. Menambah sekok lagi, udah habis piring di rumah, habis pasti. Sekok bekelahi toleh, ya enggak? Kenapa? Tujuannya beda. Yang suami tujuannya begini, yang istri tujuannya ke sini. Coba kalau tujuannya satu arah, enggak bakalan bertengkar. Jadi, tali cinta yang paling kuat adalah tatkala suami istri itu tujuannya satu, berumah tangga untuk Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga untuk Allah Subhanahu wa taala. Istri diperintahkan taat, taatnya karena Allah. Bukan taatnya karena dia merasa terhina. Di istri kalau sudah tidak karena Allah, dia enggak mau taat kepada suami. Kenapa? Merasa dihina, merasa direndahkan, merasa tidak dihormati. Itu pikiran istri. Dek, bikinkan kopi. Abang, kopi seorang kan bisa buat seorang, Bang. Iya pun minta buatkan, ngolok kayak apa? Dia merasa dihina minta buatkan kopi, padahal minta buatkan kopi ya enggak? Coba kalau pikirannya buatkan kopi, masya Allah pahala karena Allah. Bertengkar nggak? Enggak. Jadi itu rahasia. Kalau suami istri ingin langgeng, ingin cintanya itu abadi, bukan karena rupa, bukan karena harta, jadikanlah hidup itu satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan, seorang hamba yang dekat kepada Allah, maka Allah yang akan dekatkan dia dengan seluruh manusia. Seorang hamba yang dekat dengan Allah, maka Allah akan dekatkan dia dengan seluruh manusia. Enggak mungkin hamba yang dekat kepada Allah itu akan disia-siakan, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita ya sebagai laki-laki ya, kalau lihat istri itu baik, penurut, sagal kita kiri-kiri nak marah. Kiri-kiri nak marah, ngomong kasar, sagal enggak kiri-kiri? Enggak bakalan sagal. Kasihan. Masa sudah baik, sudah taat, bagaimana pengorbanan jaga anak, bikin masakan, nyuci dan semisal, kita marah-marah, enggak mungkin. Laki-laki soleh itu akan perhatian. Intinya itu. Intinya cinta itu diikat dengan satu tujuan yang sama, yaitu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin pasangan suami istri itu langgeng hubungannya, maka perbaikilah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memperbaiki hubungan mereka. Khalas, itu masalah cinta antara manusia. Itu cinta antara manusia. Cinta antara dua pasangan akan membahagiakan pasangannya. Iya enggak? Cinta antara dua pasangan akan membahagiakan pasangannya, akan berkorban untuk pasangannya, akan melayani pasangannya. Sekarang kita berbicara cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sama atau beda? Cinta Allah dengan kita itu konsepnya sama atau beda dengan cinta antara manusia? Konsepnya beda. Kalau kita berbicara cinta Allah kepada hamba, konsepnya beda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahur ridha wa in sakhata falahus sukht." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba itu, apa perlakuan Allah? Allah manjakan, Allah berikan bergelimang harta, Allah bikin sukses, enggak. Ibtalahum, Allah akan uji dia. Fa in radiya, jika dia ridho menerima ujian itu, falahur ridho, Allah akan ridho. Wa in sakhita falahus sukhtu, dan jika dia murka, enggak terima dengan ujian Allah, Allah akan murkai dia. Ini konsep cinta Allah kepada hambanya. Enggak sama antara cinta manusia dengan manusia dengan cinta Allah kepada hambanya. Jadi kita ini yang berusaha meniti jalan hidayah, kita bertaubat dari hal-hal negatif dulu, lembah hitam, lembah dunia malam, lembah mabuk-mabukan, dunia gemerlap dan semisalnya. Ketika kita sekarang berubah arah menuju jalan yang putih dan suci, maka jangan kita bayangkan semuanya serba enak dan serba mulus. Enggak seperti itu. Ketika kita sudah mulai berubah, pasti Allah akan uji kita. Kenapa? Karena Allah apabila cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, Allah akan uji dia. Gimana kalau hidupnya enak terus? Nah, itu hati-hati. Kalau hidupnya enak terus, nyaman terus, kita hati-hati. Kenapa? Karena Allah apabila cinta kepada setiap hamba itu, Allah akan uji dia. Akan ada uji. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutrakuhu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja dengan mengatakan, ya Allah kami beriman, ya Allah kami bertaubat, ya Allah, kemudian mereka tidak diuji? Itu ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah berikrar, sudah menguatkan tekad, ya Allah aku ingin kembali ke jalanmu, maka siap-siaplah dengan ujian-ujian yang akan datang. Tapi ketika kita dapat ujian, malah kita semakin jauh dari Allah, berarti kita enggak lulus. Jelas ya, kita pernah mengalami, kita berjalan berapa tahun, diuji oleh Allah, ternyata dapat ujian kita semakin jauh. Semakin alergi dengan agama, semakin alergi dengan sunnah, semakin malas baca Al-Quran, semakin malas berzikir. Kalau sholat gak pernah khusyuk, yang dipikirkan dunia, kita gak lulus dari ujian tersebut. Jadi harus kita pahami, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji, gak akan Allah manjakan. Itu bedanya antara cinta Allah kepada hamba-hambanya. Nah sekarang penulis membawakan bab syirik. Bab syirik dalam masalah cinta. Sebelum kita masuk, cinta itu dibagi jadi empat. Yang mana cinta yang syirik, yang mana yang tidak? Pertama, cinta kepada Allah. Ini adalah cinta ibadah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang wajib. Cuma cinta kepada Allah kan tidak cuma dari lisan saja. Dia butuh pembuktian. Allah ingin bukti. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya mengikuti, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi syaratnya adalah kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis. Jadi kita stop dulu azan Isya, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan Isya. Qabul. Baik, kita teruskan. Jadi pertama tadi cinta kepada Allah. Al-mahabbatu fillah. Mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung. Bahkan rukun ibadah itu kan ada tiga. Rukun ibadah kan ada tiga. Kalau syaratnya dua, syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Kalau rukunnya tiga. Rukunnya itu cinta, harap, dan takut. Ini rukun ibadah. Pernah Anda jelaskan dulu. Yang kedua adalah cinta karena Allah. Cinta kepada sesuatu karena Allah. Jadi kita mencintai sesuatu bukan karena sesuatu itu, tapi kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu karena Allah ini adalah amalan yang penting dan dia memiliki keutamaan khusus. Di antara keutamaannya adalah termasuk orang yang mendapat naungan pada hari kiamat nanti. Jadi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ada 2 laki-laki, perempuan juga masuk, dia itu bertemu dan berpisah karena Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dapatkan naungan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin berkunjung ke tempat temannya. Laki-laki ingin berkunjung ke tempat tamannya di suatu daerah. Anggap saja kita di Pemangkat, ingin pergi ke Pontianak. Lalu Allah utus malaikat. Diperintahkan malaikat itu mendatangi laki-laki tersebut, tanya laki-laki itu kenapa dia pergi ke sana. Ditanya, wahai fulan, apa tujuanmu pergi ke sana? Aku ingin, jawabnya dia, aku ingin mengunjungi temanku di sana. Anggap saja kita di Pontianak gitu kan. Aku ingin mengunjungi temanku yang ada di Pontianak. Terus malaikat nanya lagi, tujuanmu ke sana ada kebutuhan dunia ya? Tujuanmu ke sana ada manfaat dunia yang ingin kamu dapatkan ya? Malaikat nanya seperti itu. Laki-laki tersebut pun menjawab, lah tidak. Aku ke sana karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ke sana katanya karena aku cinta kepadanya. La ghayra anni ahbabtuhu billahi azza wa jalla. Aku ke sana betul-betul mengunjunginya karena aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu malaikat itu berkata, fa inni rasulullah ilaik. Aku adalah utusan Allah, malaikat yang diutus untukmu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Untuk memberitahu sesungguhnya Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau cinta kepada temanmu tersebut. Jadi ketika seseorang itu mencintai temannya karena Allah, maka Allah akan mencintai dia. Nah, ini amalan yang besar. Karena kita ketika dalam muamalah berhubungan sehari-hari, kadang-kadang hubungan itu didasari dengan alasan dunia. Biasanya alasan dunia. Apa manfaat yang kita dapatkan ini? Dapat duit nggak kalau berkawan dengan dia ini? Nanti kalau berkawan dengan dia, apa yang kita dapatkan? Alasannya dunia terus. Nah, kita di sini dididik. Ketika kita berteman, bersahabat, maka persahabatan itu karena Allah. Maksudnya apa? Karena Allah maksudnya adalah kita berteman dengan dia karena dia orangnya bertakwa. Kita berteman dengan dia karena dia orangnya rajin menjaga sholat. Kita berteman dengan dia karena dia orangnya berpegang teguh dengan sunnah. Kita mencintai dia, kita menghormati dia karena agamanya bagus. Bukan kita hormati dia karena dia duitnya banyak. Kita hormati dia karena kendaraannya bagus, bisa dipinjam kapanpun. Nah, itu salah. Jadi maksudnya kita mencintai karena Allah adalah tidak melihat kepada status sosial. Tidak melihat kepada harta dan penghasilan. Kalau kita sudah berteman seperti itu, tidak melihat kepada status sosial, maka disitulah terbuktikan cinta kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin contoh kecil aja, kalau lebaran mau enggak kita main ke rumah kawan yang miskin, yang kecil mau enggak kita main, mau enggak kita main, ternyata banyak yang enggak mau main. Nah, itu kita pertanyaan besar, kita berteman itu gara-gara apa? Kalau kita berteman karena Allah kita main, kita berkunjung kenapa? Agar dia senang, agar dia bahagia. Betul-betul karena dia ini menjaga sholatnya, karena dia orang soleh. Itulah pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dapat naungan, dapat naungan oleh Allah nanti ketika di hari kiamat. Begitu juga contoh saling mencintai karena Allah adalah ketika Rasul itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Antara Muhajirin dan Ansar itu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad Ar-Rabi'. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Jadi ketika Muhajirin itu datang kepada Madinah bertemu dengan orang-orang Ansar, Rasul persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf yang dia adalah Muhajirin dengan Ansar Sa'ad bin Ar-Rabi'. Setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Hai saudaraku," kata Sa'ad bin Rabi', "sekarang seluruh hartaku dan istriku kita bagi dua. Seluruh harta dan keluargaku kita bagi dua. Nah, pilih saja harta yang kamu mau, ambil saja istri yang kamu mau." Istrinya berapa anak enggak tahu. Kalau 4 berarti ambil 2 seorang, ya kan? Kalau istrinya, kalau hartanya ada 1 miliar berarti kita 500-500. Itu menunjukkan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak perlu, enggak usah. Tunjukkan saja di mana pasar. Oh, di pasar di sana. Langsung dia berjualan, langsung jadi saudara, saudagar kaya. Orang kaya raya saat ini. Nah, itu menunjukkan kepada kita apa? Persahabatan antara para sahabat itu dibangun atas cinta karena Allah. Lihat Bilal, apa status sosialnya Bilal bin Rabah? Mantan budak, hitam lagap. Ada yang oh, glowing, mukanya mantap. Wih. Kalau biasanya mukanya glowing kan, oh, ngomongnya pun didengar, insyaallah. Nah, ngati pun kita ketakutan. Mun ngati orang ganteng ya kan ngati balik. Ngati yang dikati ganteng. Wah, oh, dia ini. Yang ngati jahat lo napas lah habis lah. Biasanya orang ganteng jarang kena ngati biasanya. Mun di pergaulan sehari-hari. Itu nyata. Yang dikati yang jahat, yang ada aneh sikit-sikit, ah itu yang habis. Wah, oh, kena badap. Tapi itu enggak terjadi di kalangan para sahabat. Hitam lagam bahasa kita, Bilal. Emang ada, gue Bilal, ente hitam Bilal, ya Allah bagas budak ente. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena persahabatan mereka karena Allah Subhanahu. Yang dilihat bukan hitamnya, yang dilihat ketika dia ditimpa dengan batu di tengah terik matahari, ahadun ahad, yang dilihat itu. Yang dilihat adalah ucapan Rasul kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku dengar sendalmu di surga." Itu yang dilihat. Keimanan dan ketakwaan bukan status sosial. Ini yang perlu kita kembangkan. Karena pergaulan kita kadang-kadang karena status sosial itu terbukti. Kalau orang besar yang ngomong didengarkan. Kalau orang kecil yang ngomong, langsung. Siapa yang ngomong pendek dan enggak? Itu ini apaan ya kalau bahasanya agak itu, cuma ini adalah ajakan untuk kita semua agar kita bisa memahami beginilah pergaulan dalam Islam. Kalau kita ingin dapat keutamaan khusus. Kemudian terakhir, semua pertemanan nanti pada hari kiamat akan dihilangkan dan dihapus. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Semua bentuk pertemanan, CS-CS-an, grup-grupan, semuanya akan dihapus. Ba'dhum li ba'din aduwwun, bukan cuma sekedar dihapus, tapi akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita hati-hati. Ketika kita makin banyak teman, makin banyak relasi, makin banyak grup dan semisalnya, tidak karena Allah akan menjadi musuh kita nantinya. Jelas ya, ini nasihat untuk kita semua yang berkaitan dengan cinta. Dan ini belum selesai, berarti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi masalah cinta ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kepada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du aina asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang serta kesehatan untuk duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini. Tentunya tujuan yang mulia belajar ilmu agama, apalagi ini pelajaran yang paling penting yaitu tauhid. Bagaimana kita bisa memahami tauhid, mengaplikasikannya serta memahami tauhid, memahami syirik dan menjauhi serta meninggalkan syirik tersebut. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa bab dari kitab Tauhid. Perjalanan kita sudah lumayan panjang, kurang lebih setahun setengah kalau nggak salah. Kita sudah membahas 29 bab. Total kitab Tauhid ini ada 67 bab. Kita sudah bahas 29 bab. Biasanya kita bertauhid kalau dikaji seminggu sekali itu 3 tahun baru selesai. Kalau kita insya Allah kita berusaha cepat menyelesaikannya. Makanya sarahnya gak usah yang panjang, yang ringkas-ringkas tapi sudah dapat inti pokoknya. Nah, itu yang penting. Inti pokoknya apa? Itu yang penting. Sekarang yang akan kita bahas adalah bab nomor 30. Itu sudah kita bahas secara ringkas pada pertemuan yang lalu. Bab 30. Tentang cinta. Masalah cinta. Kalau di sini penulis memberikannya bab qaulullah, firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan min dunillah selain Allah anda dan sebagai tandingan-tandingan. Yaitu ada di antara manusia yang menyekutukan Allah berarti. Kemudian yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti di sini mereka kan difonis oleh Allah telah berbuat syirik. Tapi setelah kita lihat penjelasannya, ternyata mereka tidak sujud. Ya kan? Mereka tidak rukuk. mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Tapi Allah bahasakan anda dan menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Paham ya? Apa perbuatan mereka? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Berarti syiriknya bukan karena menyembah patung, bukan karena berdoa kepada selain Allah, tapi syiriknya karena rasa cinta yang ada di dalam dirinya. Cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan itu. Nah, ini yang akan kita kupas. Kapan cinta itu bisa menjadi sebuah kesyirikan? Kapan cinta itu bisa menjadi sebuah kesyirikan? Kita mulai dengan pembagian masalah cinta dulu, agar segala sesuatunya menjadi terang. Kita bagi masalah cinta dulu agar segala sesuatunya menjadi terang. Cinta. Itu nanti kau penulis judulnya apa? Gimana nulisnya deh? Bagi proyektor nggak bicik-bicik. Jadi kita bagi dulu cinta. Cinta itu kan amalan hati. Bab 30 beliau mulai membahas amalan hati. Kalau kemarin beliau membahas masalah apa? Dunia klinik dan perdukunan. Jadi syirik yang ada di dalam dunia klinik dan perdukunan. Poin yang kemarin tuh dunia klinik dan perdukunan. Kalau sebelumnya lagi masalah apa? Sebelum dunia klinik apa? Masalah kubur dan bulu. Ya kan? Itu poin-poin besarnya. Jadi kesirikan itu biasanya ada di mana? Bulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh, kepada kubur-kubur mereka. Kemudian syirik juga ada dalam dunia klinik dan pendukunan. Praktek-praktek pendukunan, sihir, tatoyur, khurafat. Nah, itu sudah kita bahas semua. Sekarang masalah baru lagi. Sekarang yang akan kita bahas masalah baru. Itu syirik dalam amalan hati. Syirik dalam amalan hati. Jadi syiriknya enggak berupa praktek perbuatan. Kalau dunia klinik dan perdukunan kan nampak ya enggak? Dia baca-baca mantra, dia apa? Kerjasama dengan jin dan dukun, atau dia berdoa kepada wali-wali, tawasul, ngalap berkah kepada kubur, nampak. Praktiknya nampak, syiriknya nampak. Kalau ini syiriknya enggak kelihatan. Karena dia letaknya di dalam hati. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Gak bisa cuma secara yang zahir, tapi yang batin juga kita pelajari. Beliau memulainya dengan syirik di dalam cinta. Setelah ini beliau bahas syirik dalam rasa harap atau rasa takut. Sekarang beliau membahas syirik dalam cinta. Cinta itu dibagi menjadi 4 cinta agar kita bisa apa yang memahaminya dengan terang. Mana syirik yang disebut cinta itu mana? 1 namanya mahabbatullah. Mahabbatullah. Yang kedua, al-mahabbah, al-mahrab fillah. Yang ketiga, al-mahabbah ma'allah. Yang keempat, al-mahabbah at-tabi'iyah, at-tabi'iyah, at-tabi'iyah. Pertama namanya mahabbatullah, mencintai Allah. Mencintai Allah, cinta kepada Allah. Apa itu cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah yang melahirkan, melahirkan pengagungan, pengagungan, kepatuhan atau ketundukan. Jadi rasa cinta yang diiringi dengan pengagungan. Kita mengagungkan Allah berarti kita merendahkan diri, kemudian kita tunduk dan patuh. Apabila cinta diiringi dengan pengagungan dan ketundukan, itu namanya cinta ibadah. Cinta ibadah. Kalau dulu zaman raja-raja dulu, mereka ketika bertemu dengan raja takut nggak mereka? Sampai sujud, sampai ruku, nggak boleh melihat ke atas. Kalau berjalan harus nunduk, kalau mundur harus nunduk. Itu kan ada pengagungan dan ketundukan. Nah, pengagungan dan ketundukan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Jadi kapan cinta itu menjadi syirik? Kalau seseorang itu cinta kepada selain Allah, diiringi dengan pengagungan kepada sesuatu itu, dan kepatuhan serta ketundukan. Kepada wali misalnya. Ketika mendengar nama wali, langsung dia menganggap wali itu besar, sangat besar. Kemudian takut luar biasa kepada wali tersebut. Ketika Allah mengharamkan ini, dia katakan enggak, walinya menghalalkan. Ketika Allah menghalalkan, enggak, walinya melarang. Berarti dia lebih memilih mengedepankan wali selain Allah tadi. Begitu juga dengan dunia nanti. Dunia juga perinciannya ada. Apakah orang yang cinta kepada dunia, karena dunia dia melakukan maksiat, kemudian dia langsung disebut syirik? Enggak. Kan banyak orang karena dunia, karena jabatan, dia menghalalkan segala cara, ya enggak? Apakah langsung itu disebut syirik? Kenapa? Karena dia cinta kepada dunia langsung syirik? Nah, itu enggak. Jadi kecintaan yang mana yang disebut syirik? Kalau dia cinta kepada sesuatu dengan pengagungan. Pengagungan itu menganggap itu besar sekali. Kemudian patuh, tunduk. Itulah apa? Cinta ibadah namanya. Nah, cinta ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka ini disebut syirik besar. Syirik di dalam cinta. Yang kedua, al-mahabbah billah. Al-mahabbah billah yaitu mencintai. Mencintai sesuatu karena Allah. Karena Allah. Ini nanti kita jelaskan nanti. Yang ketiga, al-mahabbah ma'allah. Mencintai. Mencintai selain Allah. Allah bersama, bersama Allah. Mencintai selain Allah bersama Allah. Nah, disinilah letak pembahasannya. syirik di dalam cinta. Mencintai selain Allah bersama Allah. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama apa? Waminan nasi mayattakhidhu min dunillahi. Ini masuk dalil yang pertama. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Yattakhidhu. Yattakhidhu min dunillah. Dan seterusnya. Minan nasi nanti kita jelaskan. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai selain Allah bersama Allah, sama dengan Allah. Itulah disebut dengan syirik dalam cinta. Ketika kita mencintai sesuatu, kadarnya sama dengan kadar cinta kita kepada Allah. Itu sama. Kalau sama saja sudah disebut syirik, bagaimana kalau kita mencintai sesuatu lebih besar? Paham ya? Ayat itu mengatakan mereka berbuat syirik karena mencintai segala sesuatu, mencintai selain Allah itu sama kadarnya dengan cintanya kepada Allah. Sama. Orang kafir, kafir Quraisy, mereka disebut syirik kenapa? Karena mencintai selain Allah juga mencintai Allah kadarnya sama. Jadi orang kafir juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya mereka juga bersedekah, mereka juga tawaf. Ya kan? Mereka tawaf, mereka haji. Itu bukti mereka juga cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta kepada selain Allah. Jadi kadarnya sama. Kalau sama saja syirik, bagaimana kalau cinta kepada selain Allah lebih besar? Itu level yang kedua. Syiriknya lebih besar lagi. Bagaimana kalau cinta kepada selain Allah saja, adapun kepada Allah tidak ada sama sekali? Di sini ada berapa level berarti? Ada tiga level. Paham? Bisa nangkap tadi? Sekiran. Nah, dituliskan nyaman jadi. Dan sasat. Tiga level. Satu. Sama dengan Allah. Atau panjangkan aja lah. Tidak salah paham. Cinta kepada selain Allah sama dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada selain Allah sama dengan cinta kepada Allah. Ini yang disebut dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan orang yang mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Itu syirik. Level yang kedua, cinta kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah lebih besar. Lebih besar daripada titik-titik-titik, lanjutkan sendiri. Yang ketiga, hanya cinta kepada selain Allah. Allah saja. Tiga level syirik. Cinta. Jadi tiga level syirik dalam cinta. Sesuai dengan ayat ini. Level yang pertama, dia cinta kepada selain Allah itu sama dengan. Sama. 50-50. 50-50. Yang kedua, yang lebih parah lagi, dia cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada selain, daripada cintanya kepada Allah. Berarti cinta kepada selain Allah 75. Cinta kepada Allahnya 25%. Atau cinta kepada selain Allah 85%. Cinta kepada Allah cuma 15%. Yang lebih parah lagi yang ketiga, hanya cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang kafir. Orang kafir cintanya kepada dunia. Ada enggak cintanya kepada Allah? Enggak ada sama sekali. Jelas ya? Nah, ini yang kita bahas, masalah syirik di dalam cinta, tingkatannya ini. Kalau selevel saja bisa syirik, apalagi lebih besar, apalagi tidak ada sama sekali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mahabbah tabi'iyah. Cinta naluri manusia. Cinta naluri manusia. Secara naluri, secara manusiawi, kita cinta kepada anak, kepada istri, suami, orang tua, keluarga, harta. Cinta enggak? Secara naluri cinta kita. Apakah itu terlarang? Enggak, itu memang sudah Allah berikan kita naluri cinta kepada hal-hal tersebut. Apakah itu syirik? Enggak. Jelas ya? Nah, kita akan rinci pembahasannya melalui dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Tapi itu secara global sudah mewakili kapan cinta itu menjadi kesyirikan. Kalau seseorang itu cinta kepada selain Allah, kadarnya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal di sini kita tidak bisa memvonis orang lain, tidak bisa. Karena ini masalah apa? Masalah hati. Kalau masalah hati, berarti tugas kita introspeksi diri masing-masing. Kita berkaca diri. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah cinta kita kepada dunia ini lebih kecil daripada cinta kita kepada Allah? Atau yang terjadi malah cinta kita kepada dunia sama dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan bukti. Bukti orang yang cinta kepada Allah itu apa? Nah, sebagai barometer. Kita masuk pada dalil yang pertama di sini, disebutkan oleh penulis dalil yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia, wanannas man yattakhidu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah anda dan sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat secara gampang menerjemahkannya, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Paham? Mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Berarti orang kafir cinta enggak kepada Allah di situ? Cinta. Orang kafir cinta kepada Allah. Mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka juga cinta kepada Allah. Itu tafsiran yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Ada sebagian ulama yang menafsirkan lain, itu ada. Tafsiran yang kedua begini. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti cintanya orang yang beriman kepada Allah. Bisa bedakan? Mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya orang yang beriman kepada Allah. Apa bedanya? Bedanya, kalau tafsiran yang pertama, mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah, berarti mereka cinta kepada Allah. Kalau tafsiran yang kedua, mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya orang yang beriman kepada Allah, berarti mereka enggak cinta sama sekali kepada Allah. Paham ya? Nah, tafsir yang dipilih yang pertama. Yang dipilih oleh jumhur ulama yang pertama. Orang kafir juga cinta kepada Allah. Itulah level yang pertama yang kita sebutkan. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu kadarnya sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadarnya sama, sama kadarnya ini sudah disebut syirik besar. Bagaimana kalau lebih besar cinta kepada selain Allah tadi? Bagaimana kalau tidak ada sama sekali cinta kepada Allah? Nah, itulah syirik dalam kecintaan. Itu makna ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah 162. Adapun yang kedua, al-mahabbah fillah. Mahabbah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita cinta kepada segala sesuatu, maka kecintaan itu kita lakukan karena Allah. Maksudnya apa? Kita cinta kepada suami. Kenapa kita cinta kepada suami? Karena suami orang yang soleh. Bukan cinta karena fisiknya, bukan cinta karena kebaikannya. Maksudnya karena dikasih sedekah terus, dikasih nafkahnya banyak, karena duitnya banyak. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Biasanya seperti itu. Berarti dia mencintai karena ada dunia di situ. Yang dipuji adalah kecintaan kita kepada makhluk apabila kecintaan itu digerakkan oleh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada suami dan istri kita? Kalau alasannya adalah karena suami dan istri kita orang yang taat, maka itulah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada teman dan sahabat kita? Kalau alasannya karena teman dan sahabat kita itu rajin menjaga sholat, meninggalkan maksiat-maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kecintaan karena Allah. Tapi kalau jawabannya, kenapa ente cinta kepada teman? Karena dia sering bantu aku kalau susah. Kalau aku susah tinggal datang minjem duit langsung dikasih. Itu kecintaan karena dunia. Semua kecintaan pada hari kiamat nanti akan terputus. Semua bentuk cinta dan hubungan pada hari kiamat akan terputus. Yang tersisa apabila cinta itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Semua bentuk kecintaan pada hari kiamat akan menjadi permusuhan. Jadi orang yang saling mencintai, yang bersahabat, berteman di dunia ini, mereka akan bermusuhan di akhirat nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi sempat pegang kok sana ya. Nah, ini nasihat untuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kita berusaha mencintai teman, saudara, keluarga, sahabat karena Allah. Dan dia memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Di antaranya adalah orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama'a wa tafarraqu 'alaihi. Berkumpul, bertemu dan berpisah itu karena Allah. Kemudian dalil yang kemarin kita sebutkan juga, ada seorang laki-laki safar, berpergian ke tempat yang jauh. Kemudian Allah utus malaikat untuk bertanya kepada laki-laki itu. Lalu malaikat pun datang menghampiri laki-laki tadi. Wahai pulan, hendak kemana engkau pergi? Maka laki-laki itu menjawab, aku ingin pergi ke sebuah tempat di sana. Kenapa engkau pergi ke sana? Ingin bertemu dengan seorang teman. Malaikat bertanya lagi, apa kebutuhan dunia yang ingin engkau penuhi? Apa hajat duniamu? Mau minjam duit? Mau apa, rekan bisnis? Atau apa? Ada enggak kebutuhan dunia ingin kau penuhi? Tidak ada, katanya. Sama sekali tidak ada. Alasanku satu-satunya, ghayra anni ahbabtuhu billahi azza wa jalla. Karena aku cinta kepada dia, karena Allah. Jadi, betul-betul niatnya itu tidak ada yang lain, kecuali memang karena dia cinta kepada saudaranya itu, sebab karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat pun mengatakan, Fa inni Rasulullah, aku adalah malaikat utusan Allah. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu bihi. Maka aku kabarkan Allah itu mencintaimu sebab engkau mencintai saudaramu karena Allah. Nah, di situ kita butuh merenung, butuh introspeksi diri. Kita melihat selama ini pertemanan yang kita bangun, apakah karena asal dasarnya itu dunia atau dasarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang mengetahuinya. Kita enggak bisa menghukumi orang lain secara zahir begini begini, enggak bisa. Karena itu masalah hati, dan ini penting. Ini penting sekali. Orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, keunggulannya itu mendapat naungan khusus. Kemudian Allah juga akan mencintai dirinya. Begitu juga mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah bukti kita cinta kepada Allah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian itu murtad dari agama, fasawfa ya'tillahu qaumin, maka Allah akan ganti kalian. Jadi kalau orang-orang itu sudah murtad, sudah tidak peduli dengan agama, murtad tinggalkan agama Islam, maka generasi itu akan Allah ganti. Generasi itu Allah ganti dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka semua juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Mereka yang cinta kepada Allah sifatnya apa? Adillatin 'alal mu'mini. Lemah lembut, berbuat baik, berakhlak mulia, bertata kerama, bersopan santun kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Keras kepada orang-orang kafir. Inilah bukti seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta kepada Allah, ini Allah yang sebutkan kriterianya, ini Allah yang sebutkan. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan berlemah lembut, saling membantu, perhatian, penyayang, bertata kerama yang bagus, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, saling tolong-menolong dengan orang-orang yang beriman. Nah, tinggal kita cek, kita tanya kepada diri kita. Kita kepada orang yang beriman, kita berbuat baik enggak kepada mereka? Kemudian baiknya kita kepada mereka, ini dasarnya apa? Dasarnya kepentingan duniawi atau karena Allah? Itu kita yang tahu. Dan itulah ditentukan di situ nanti kadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar kita di sisi Allah dilihat nanti kita kepada orang yang beriman berlemah lembutnya karena apa? Atau malah kita menyakiti orang-orang yang beriman. Menyakiti itu bisa menyakiti dengan ucapan. Kita mengucapkan, mengejek, menghina, menjatuhkan, mencemooh, menggibah, ngadu domba. Itu sama sekali bukan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dan cinta kepada Allah, dia mencintai orang-orang yang beriman. Ini syarat mutlak. Kriteria mutlak yang Allah sebutkan. Kalau kalian itu beriman, maka berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman, dia awam ataupun dia sudah ngaji, dia itu keluarga dekat kita ataupun orang jauh, yang penting dia beriman. Dia itu satu kubu dengan kita atau beda kubu. Dia tempat kita ngumpul bersama-sama ataupun enggak pernah bertemu sama sekali. Intinya orang yang beriman. Setiap orang yang beriman wajib kita berlemah lembut kepada mereka. Kalau kita sudah mempraktikkan itu, maka disitulah tanda kita beriman. Kemudian Rasul juga pernah bersabda, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasul. Ini Nabi Muhammad yang bersumpah bukan sumpah palsu, bukan sumpah politikus dan pedagang, sumpah untuk melariskan dagangan, dan sumpah biar dipilih. Ini sumpah Nabi Muhammad. Beliau bersumpah, wallah, 3 kali, tidak beriman orang itu. Kapan? La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jika tetangganya, jika temannya tidak aman dari gangguannya. Tadi kan ya, jika tetangganya, temannya, sahabatnya enggak aman dari gangguannya. Apa gangguan di situ? Bisa gangguan lisan, bisa gangguan tangan, bisa gangguan lirikan mata. Apabila ada saudara kita yang tidak aman dengan gangguan kita, itu tandanya kita tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Contoh saja, contoh yang nyata. Afwan ini ya, yang masih merokok misalnya. Merokok itu mengganggu enggak kira-kira? Kalau kita jawab secara jujur, mengganggu enggak? Mengganggu. Sekarang kita tanya kepada diri kita. Itu mengganggu. Rasul katakan ente enggak beriman. Apabila gangguan ente itu mengenai tetangga, saudara, sahabat. Ini sebagai bahan introspeksi kita. Jadi orang yang masih menyakiti tetangganya, saudaranya, bukti dia enggak beriman. Dia buka misalnya di rumahnya musik nyaring-nyaring keras-keras untuk dia laporkan bahwasanya dia lagi beli sound system yang baru gitu kan. Padahal kalau dia pampan pakai headset sendiri telinganya kan enggak masalah. Kenapa harus dikeluarkan di luar? Salah satu tandanya biar dia pamer, dia punya alat yang baru dan bagus. Tetangganya terganggu. Nah, itu bukti orang-orang yang tidak beriman. Jadi kriteria orang-orang yang beriman itu saling mencintai, saling kasih sayang, saling tolong-menolong, saling perhatian kepada orang yang beriman. Kalau itu kita miliki, berarti kita memang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Dan dia benci, dia murka, dia marah kepada orang-orang kafir. Kepada orang kafir tidak ada kompromi. Kita nanti kalau sama rekan bisnis orang kafir baik. Jadi kalau orang yang beriman, wah, sangat keras. Karena kenapa? Kalau orang beriman itu orangnya kecil, miskin, cuma petani biasa saja. Kalau cinne makau ye, wah, di dunia banyak. Sikap kita kepada orang kafir itu aizzatin. Keras. Itu bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Jawabannya kenapa? Kenapa kita harus benci kepada orang kafir? Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyekutukan Allah, dosa yang paling besar di alam semesta ini. Konsekuensinya kalau kita cinta kepada Allah, ya kita harus marah kepada mereka. Memang secara duniawi kita tetap bermuamalah itu bagus. Tapi kita lihat ketika kita bermuamalah dengan bos-bos Cina, kita lebih tunduk, patuh, nyari muka, menjilat. Tapi ketika bermuamalah dengan muslim yang orang miskin, kita remehkan, itu dilihat keimanan kita di situ dipertanyakan. Inilah masalah cinta. Cinta itu letaknya dalam hati. Betul enggak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita betul cinta kepada Allah, kita akan hormati sekecil apapun orang itu. Serendah apapun pendidikannya, setidak terpandang apapun dia di tengah masyarakat, kalau dia beriman, kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Itu bukti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari masalah cinta ini. Cinta itu enggak bisa cuma dengan mulut, enggak bisa. Cinta itu dibuktikan dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita sehari-hari dalam bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Itulah maksud dengan al-mahabbah billah, cinta kepada sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang bagus sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering membaca doa ini. Beliau mengatakan apa doanya di sini? Mana? Nah, ini dia. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa cinta kepadamu. Satu, berarti mahabbatullah. Berikanlah kepadaku rasa cinta kepadamu. Yang kedua, ya Allah, berikanlah kepadaku rasa cinta kepada semua orang yang cinta kepadamu. Tadi kan ya, berikanlah kepadaku rasa cinta kepada semua orang yang mencintaimu. Kalau dia orang yang rajin sholat, menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, berarti dia cinta kepada Allah. Sikap kita juga harus mencintai dia, karena dia cinta kepada Allah. Itulah disebut dengan mahabbah fillah. Yang ketiga adalah, dan mencintai semua amalan yang bisa mengantarkan kepada rasa cinta kepada-Mu. Itu yang diminta oleh Rasul. Ya Allah, aku minta kepada-Mu rasa cinta kepada-Mu. Aku minta kepada-Mu rasa cinta kepada semua orang yang mencintai-Mu. Aku minta kepada-Mu kepada setiap amalan yang bisa mengantarkan kepada kecintaan kepada diri-Mu. Ini masalah yang kedua. Yang ketiga adalah mahabbah ma'allah. Nah, inilah masalah syirik yang dibahas dalam kitab ini. Mahabbah ma'allah, mencintai selain Allah sama kadarnya dengan kecintaannya kepada Allah. Mencintai selain Allah sama kadarnya dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berarti kita butuh yang namanya tanda, indikasi. Apa indikasi orang itu cinta kepada Allah? Dua saja. Apa indikasi orang itu cinta kepada Allah? Dua. Satu, ittiba kepada Nabi Muhammad. Ittiba kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat tercermin dari perbuatan kita sehari-hari. Berani enggak kita meninggalkan adat istiadat ketika kita ingin melaksanakan pernikahan, kita ganti dengan sunnah Nabi? Atau kita tidak berani meninggalkannya karena cemoohan manusia? Di situ terbuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berani enggak kita meninggalkan adat-adat yang biasa dilakukan dalam sholat yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita berani, berarti betul kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ittiba Nabi Muhammad itu butuh perjuangan. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia akan betul-betul ittiba mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia akan mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah daripada yang dia cintai sendiri. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah daripada yang dia cintai sendiri. Manusia punya kecintaan. Punya kecintaan. Kita cinta kepada harta, kepada jabatan, kepada usaha, kepada anak, istri. Kita cinta kepada hal-hal tersebut. Tapi apabila kita lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada hal tersebut semua, berarti betul kita cinta kepada Allah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita lebih mendahulukan hal tersebut daripada Allah, berarti kita memang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti akan bisa terjadi kesyirikan dalam cinta. Nah, itu lanjut kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 24 ini adalah bukti cinta kita kepada Allah apabila dia lebih mendahulukan yang Allah cintai daripada kecintaan pribadinya. Dia lebih mendahulukan yang Allah cintai daripada kecintaan pribadinya. Allah berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, suami dan istri-istri kalian, wa asyiratukum, sanak kerabat kalian, wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan jual beli pedagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah megah-megah kalian yang kalian sangat senang memilikinya." Delapan hal. Delapan hal yang Allah sebutkan tentang hal-hal yang manusia cintai. Bapak, anak, saudara, suami istri, kerabat, harta, perdagangan, tempat tinggal, rumah. Semua dunia itu terwakili dengan delapan hal ini. Tidak ada yang keluar. Inilah 8 hal yang pasti dicintai manusia, ya enggak? Di sini pertanyaannya, terlarang enggak kita mencintai ini? Terlarang enggak? Enggak terlarang, bahkan harus. Bahkan harus, cinta kepada bapak harus. Kalau terlarang, gimana kita mau berbakti kepada mereka kalau kita enggak cinta? Cinta kepada anak harus. Kalau kita enggak cinta, enggak mau kita menafkahi mereka, enggak mau kita menyekolahkan mereka. Kita harus cinta kepada 8 ini. Tapi masalahnya, cinta tersebut apabila ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datangkan azab yang menimpa kalian, siksa yang menimpa kalian. 8 perkara ini adalah hal yang dicintai oleh manusia, dan tidak ada satupun manusia kecuali pasti cinta kepada 8 ini. Tapi apabila itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian dahulukan, lebih kalian kedepankan, karena mengikuti keinginan bapak, sholat pun ditinggalkan. Karena memperturutkan keinginan anaknya ingin beli HP baru, motor baru, minjam riba pun dilakukan. Karena menturuti keinginan suami dan istrinya, pengen pakai pakaian mewah, pengen skincare yang mahal-mahal, ujung-ujungnya usaha haram pun dilaksanakan. Itu maksudnya. Kita tidak dilarang cinta kepada 8 ini, tapi apabila cinta kita kepada 8 ini lebih besar, lebih kita menangkan daripada perintah dan larangan Allah dan perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disitulah Allah akan timpakan azab dan siksa kepada kita. Nah, ini bukti. Bukti kalau seseorang cinta kepada Allah, dia lebih mendahulukan keinginan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan pribadinya. Lagi asik-asik main game ini, azan pun berkumandang, ternyata dia lebih milih game daripada memenuhi perintah Allah untuk pergi sholat. Lagi asik-asik dagang sore hari, lagi lancar-lancarnya, ramai orang membeli, ternyata azan pun berkumandang, dia enggak mau tinggalkan usahanya itu. Rugi nanti kalau dia tinggalkan. Itu terbukti di situ. Apakah kita lebih mendahulukan yang Allah cintai? Yang Allah cintai itu adalah pergi sholatnya kita. Itu yang Allah cintai. Kita lebih memilih yang mana ini? Nah, itu masalahnya di situ. Dan disitulah letak hati masing-masing. Kita enggak bisa menilai seseorang. Cuman ini jadi bahan introspeksi kita. Azan nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Pembel. Thank you. Kita teruskan. Kita masih di dalil yang kedua, At-Taubah ayat 24. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita untuk lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dari apapun yang kita cintai. Lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dari apapun yang kita cintai. Jadi apabila berbenturan antara yang inginkan Allah dan Rasul dengan apa yang kita cintai, maka kita harus mendahulukan yang Allah dan Rasulnya cintai. Itu bukti kita cinta kepada Allah. Sekalian ayat ini juga membahas bentuk cinta yang keempat, al-mahabbah tabi'iyah, cinta naluri manusia. Jadi cinta kepada delapan hal ini adalah cinta naluri. Terlarang enggak? Hukum asalnya tidak terlarang. Jadi cinta naluri itu hukum asalnya tidak terlarang. Tidak sebagian jamaah yang keluar sana keluar sini gitu kan. Kau cinta kepada anak bini syirik besar. Cinta kepada anak bini syirik besar. Kita perlu luruskan di sini. Cinta kepada delapan hal tadi yang merupakan cinta tabiiyah. Apabila kita lebih dahulukan daripada yang Allah inginkan, itu masih kadar taraf maksiat. Paham ya? Misalnya seseorang itu cinta kepada jabatan, harta. Dengan jabatan, harta tadi, dia menghalalkan segala cara agar dipilih. Itu tarafnya maksiat. Bukan kesyirikan. Saking cintanya kepada anaknya, dia lebih mendahulukan keinginan anak daripada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bermaksiat. Dia langgar larangan Allah, minjam riba dan semisalnya. Itu taraf maksiat. Jadi, 8 hal ini apabila seseorang lebih mendahulukan daripada Allah, dia masih masuk kategori maksiat, bukan syirik. Cuman dia lama-kelamaan bisa merusak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah cinta ini masalah yang penting sekali. Sebagaimana Nabi Ibrahim disucikan cintanya kepada Allah dengan cara apa? Menyembelih anaknya. Disuruh sembelih anaknya. agar kecintaan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah dalil yang kedua ini bukan bab syirik dia. Dia itu masih bab maksiat. Beda hal kalau dia menghalalkan yang Allah haramkan. Gara-gara delapan hal ini, itu baru masalah syirik. Paham ya? Jadi masalah bentuk cinta yang keempat, cinta tabi'iyah, itu hukum asalnya boleh. Dia akan menjadi tercela apabila lebih didahulukan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Lebih mendahulukan daripada larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalil yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wa walidihi wa nasi ajmain. Kalian tidaklah beriman sampai aku lebih kalian cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi bukti seseorang cinta kepada Allah apabila Nabi itu lebih dicintai dari seluruh manusia yang ada. Nabi Muhammad lebih dicintai, itu kan masuk dari poin pertama tadi. Tanda kita cinta kepada Allah apa tadi? Ittiba kepada Nabi. Lebih mencintai Nabi dari segala sesuatu. Tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad bukan karena zatnya. Ini salah, syirik nanti. Cinta kita kepada Nabi Muhammad karena kita cinta kepada Allah. Jadi, bab cinta kepada Nabi Muhammad masuk kepada yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Masuk kepada nomor 2. Jangan salah. Cinta kita kepada Nabi Muhammad masuk kepada nomor 2. Bukan nomor 1. Nomor 1 itu khusus untuk Allah. Kita cinta secara zatnya. Adapun Nabi Muhammad, kita cinta kepada beliau karena Allah. Yang boleh kita cintai mutlak hanya Allah. Selain Allah tidak berhak. Nabi Muhammad juga begitu. Harus cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita taat kepada Nabi Muhammad juga karena Allah. Kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad juga karena Allah. Meninggalkan larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu masih poin yang pertama. Bukti cinta adalah mengikuti Nabi Muhammad. Jadi dalil yang ketiga ini masih masuk poin yang pertama. Kemudian dalil yang keempat, ada tiga perkara seseorang bisa merasakan manisnya iman. Satu, Allah dan Rasul lebih dia cintai. Masuk poin pertama. Poin kedua juga bisa. Yang kedua, dia mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran. Nah, ini berarti tanda yang ketiga. Tadi kan Anda sebutkan dua saja indikasi cinta kepada Allah. Satu, mengikuti ittiba kepada Nabi. Yang kedua, lebih mendahulukan, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, benci kepada yang Allah benci. Itu tanda cinta kepada Allah, benci kepada yang Allah benci. Yaitu dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran. Semakna dengan dalil yang setelahnya. Dalil nomor 5, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, mendukung karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia telah dapat wilayah Allah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenci apa yang Allah benci. Jadi 3 indikasi seseorang cinta kepada Allah. 1, dia betul-betul ittiba kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dia lebih mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan pribadi. Apabila berbenturan ini, kalau berbenturan Allah ingin begini, kita inginnya begini, lihat kita lebih mendahulukan yang mana. Yang ketiga, kita benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kepasikan. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada Allah akan benci kepada apa yang Allah benci. Gak mungkin dia mencintai orang kafir, gak mungkin dia mencintai maksiat, kalau dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan masalah cinta ini. Intinya, kapan cinta itu bisa menjadi syirik? Ana ulangi, cinta bisa menjadi syirik apabila kecintaan itu didasari dengan pengagungan. Mengagungkan yang dicintai, merendahkan diri, menundukkan diri kepada yang dicintai. Nah, itu menjadi syirik. Tapi kalau cinta masih naluri sehingga dia berbuat maksiat karena cinta itu belum. Intinya, dia cinta kepada syekh misalnya. Cintanya dengan pengagungan luar biasa. Kemudian dia tunduk patuh kepada syekh. Ah, itu syirik. Itu syirik besar. Itu korinahnya. Jangan sampai salah paham. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah menjadikan hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita juga mencintai apa yang Allah cintai. Kepada orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang beriman, baik dia punya kedudukan ataupun orang kecil, kita wajib mencintai mereka sebagai tanda dan bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh dilatih. Itu butuh dilatih. Orang yang sudah biasa hidupnya besar, hidupnya bermuamalah dengan orang-orang besar, dia akan meremehkan orang-orang kecil. Tapi kalau orang yang biasa hidupnya susah, biasa dihina, mereka akan menghormati orang-orang kecil. Tapi itu bisa dilatih insyaallah. Kita berusaha melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai orang-orang kecil karena kita cinta kepada mereka sebab mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.